Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudhillalah lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أنه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Ikhwani wa akhwati filani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini dengan kemudahan darinya kita dapat kembali berjumpa di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanah untuk melaksanakan sebuah ibadah yang agung, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian menunggu datangnya waktu salat berikutnya dengan bersama-sama kita menjalankan perintah Allah subhanah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat, saling bernasihat dengan kebenaran, saling berwasiat dan bernasihat dengan kesabaran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah taala masih melanjutkan pada apa yang telah kita ambil di pertemuan yang lalu, yakni pembahasan tentang dosa besar yang keenam yang disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kaba'ir, yaitu dosa uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kita telah membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berupa ancaman-ancaman untuk mereka, orang-orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antara yang disebutkan oleh beliau adalah riwayat dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari beberapa para sahabat. Di antaranya sahabat yang mulia Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Bahwasanya Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "La yadkhulul jannata 'aqqun wala mannan." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, aqqun. Dengan lafaz yang umum disebutkan aqqun untuk mencakup semua bentuk kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Baik kedurhakaan dengan perbuatan maupun kedurhakaan dengan ucapan, kedurhakaan dengan ketidaktaatan kepada mereka dalam selain kemaksiatan kepada Allah subhanahu, itu semuanya termasuk daripada uquq, di mana orang yang terjatuh di dalamnya terancam untuk tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, tentang seorang Arab bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang dosa-dosa besar. Maka Nabi menyebutkan di sana tiga dosa besar disebutkan karena mengerikannya dosa tersebut manakala dilakukan akan memberikan efek yang jelek kepada pelakunya. Tiga dosa tersebut adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah subhanahu dalam beribadatan. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah yang diucapkan oleh seseorang dan isi sumpahnya adalah kedustaan. Ini termasuk daripada dosa-dosa besar yang paling besar. Syahidnya ikhwati bila rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dosa kedurhakaan seseorang kepada kedua orang tuanya itu ditempatkan pada nomor dua setelah dosa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dan billah. Ikhwati bila rahimani wa rahimakumullah. Riwayat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Fasawi dalam Al-Ma'rifati wa Tarikh Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan hadisnya sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dari sahabat Amr bin Murrah Al-Juhani, anna rajulan qala, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu salawatil khamsa wa sumtu ramadana wa addaitu zakata wa hajjtu al baita famadha li. Ada seorang berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila dalam Islam ini aku hanya melaksanakan sholat lima waktu, saya berpuasa Ramadan, saya menunaikan zakat, dan saya berhaji ke Baitullahil Haram, apa yang akan aku dapatkan? Ikhwati fillah rahimakumullah, pertanyaan yang diucapkan oleh seorang ini adalah bagaimana dirinya apabila telah menyempurnakan rukun Islamnya? Apa yang akan dia dapatkan? Apalagi yang menyempurnakan rukun Islam dengan perkara-perkara wajib yang lain, perkara-perkara sunnah yang lain. Tatkala seorang melakukan lima rukun Islam ini saja dengan sempurna, orang tadi bertanya, apa yang akan aku dapatkan? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, man fa'ala dhalika kana ma'an nabiyyina wassiddiqina wasyuhada illa an ya'uqqa walidayhi. Orang yang melakukan rukun Islam di atas dengan sempurna, maka kelak dia akan dibangkitkan bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama dengan orang-orang yang mati syahid, kecuali apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, begitu jeleknya efek durhaka kepada kedua orang tua. Akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan rukun Islam yang telah dia sempurnakan. Seandainya dia menyempurnakan rukun Islamnya dan dia adalah orang yang berbakti, tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan orang ini akan dibangkitkan bersama para nabi karena kesolihannya, karena ketaatannya, bersama para siddiqin dan syuhada, orang-orang yang memiliki maqam yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala seorang melakukan sebuah pelanggaran syariat, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya, itu dapat menghalau dirinya untuk mendapatkan keberuntungan dengan rukun-rukun Islam yang telah dia laksanakan. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kenapa hal ini ada kaitannya dengan hadis yang pada pertemuan lalu sudah kita baca? yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan tegas menyatakan bahwasanya ridallahi fi ridal walid. Ridhonya Allah itu pada ridho orang tua. Kalau seorang anak itu diridhoi oleh orang tuanya, maka dia anak tersebut akan diridhoi oleh Allah subhanahu. Dan orang yang diridhoi oleh Allah akan Allah rahmati. Yang Allah rahmati akan Allah masukkan ke dalam surganya. Sebaliknya. Wasukhtullahi fi sakhatil walid. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, murkanya Allah itu pada murkanya orang tua. Kalau seorang anak dimurkai oleh orang tuanya, seorang anak tidak diridhoi oleh orang tuanya, maka itu tanda Allah tidak meridhoinya, ya dan billah. Dan tatkala seorang tidak diridhoi oleh Allah, berarti dia dimurkai Allah. Dan orang yang dimurkai Allah jauh dari rahmat Allah. Yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari surganya Allah subhanah. Yang jauh dari surganya Allah, ancamannya adalah neraka, ya dan billah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya betul-betul kita waspada dari sikap durhaka kepada kedua orang tua, sekecil apapun bentuk kedurhakaan tersebut, dengan penolakan, dengan muka masam, dengan perbuatan yang tidak mengenakkan, dengan ucapan yang menyakiti dan seterusnya. Itu semuanya harus betul-betul kita waspadai. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tatkala seorang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka itu akan menjadi sebab dia mendapatkan keberuntungan di dunia, meskipun dia sebelumnya adalah orang yang jahat. Meskipun dia bukan orang yang saleh. Meskipun dia bukan orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimalnya kebaikan dunia dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap keluarganya, terkhusus orang tuanya. Datang dalam sebuah riwayat dari Rabi' bin Sahal al-Fazari, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya. Inna ahlal bait la yatabaruna fayunmillahu azza wa jalla amwalahum fa innahum la fajara. Sesungguhnya sebuah keluarga itu tatkala mereka saling berbuat baik satu sama lain, saling berbuat bir, berbakti satu sama lain, seorang anak berbakti kepada ayahnya, ayah menyayangi anaknya, seorang adik menghormati kakaknya, kakak menyayangi adiknya, terjalin hubungan yang baik. Di tengah-tengah keluarga tersebut, seorang keponakan menyambung silaturahim dengan bibinya, bibinya juga menyambut dengan baik ajakan silaturahim dari keponakannya. Satu sepupu dengan sepupu yang lain saling berkomunikasi, saling berhubungan. Ini makna la yatabarruna. Sesungguhnya sebuah keluarga itu manakala satu sama lain mereka saling berbuat baik, maka akan Allah tumbuhkan, akan Allah subhanahu wa ta'ala kembangkan di tengah-tengah mereka harta mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang barakallahu fikum jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena sikap baik di antara mereka yang terjalin baik hubungan di antara mereka satu sama lain dengan keluarganya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kebaikan di dunia. Padahal mereka orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, apalagi orang-orang yang taat. Tatkala saling menumbuhkan rasa sayang, menumbuhkan komunikasi dan silaturahim di tengah-tengah mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dalam keluarga mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian riwayat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam mustadraknya Al-Imamul Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ashabus Sunan juga mengeluarkan hadis ini dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kullu dhunub yuakhiru Allah minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah illa 'uquqal walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, semua dosa itu Allah akan tunda hukumannya sampai hari kiamat. Sesungguhnya dosa-dosa itu akan Allah subhanahu wa ta'ala tunda hukumannya hingga hari kiamat. Kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Allah akan segerakan bagi pelakunya azabnya di dunia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah akan menyegerakan hukuman bagi mereka orang-orang yang durhaka kedua orang tuanya karena ini dosa yang besar. Ini dosa yang mengerikan. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dosa-dosa yang lain Allah akan tunda hukumannya nanti di yaumul qiyamah. Tapi perihal dosa durhaka kepada kedua orang tua, Allah akan segerakan hukumannya bagi pelakunya. Ayadan billah. Maka ikhwati billah rahimakumullah, berhati-hati kita dari perkara ini. Berhati-hati kita dari sifat durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai karenanya kita terhukum di dunia dan juga kita terhukum di akhirat. Ayadan billah, karena mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat berikutnya adalah riwayat Muslim. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiquh. Seorang anak tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya dalam bentuk apapun itu. Seorang anak tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya kecuali dengan tatkala seorang anak mendapati orang tuanya itu menjadi budak, kemudian dia beli dan dia merdekakan orang tuanya tersebut. Ini yang akan mengimbangi jasa orang tua, jasa kebaikan orang tua terhadap anaknya. Tatkala orang tua tadi menjadi budak dan dimerdekakan oleh anaknya dengan hartanya sendiri. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sebesar apapun upaya yang kita lakukan untuk mengimbangi dan membalas jasa orang tua, maka sungguh tidak akan sebanding dengan jasa yang diberikan oleh mereka kepada kita. Seberusaha apapun kita, kecuali dengan melakukan apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tersebut. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, meskipun kita tidak bisa mengimbanginya, namun kita harus terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Apa yang mampu kita lakukan dari kebaikan untuk keduanya, lakukan. Apa yang bisa membuat keduanya berbahagia, lakukan. Atau setidaknya apabila engkau tidak mampu membuat kedua orang tua engkau berbahagia, maka jangan buat keduanya bersedih. Apabila engkau tidak mampu membuat keduanya tertawa, maka jangan engkau membuat keduanya menangis. itu sudah salah satu bentuk upayamu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu dan jauh dari sifat durhaka kepada kedua orang tuamu. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, datang seseorang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam minta izin untuk ikut berjihad dan mengatakan, "Istazantu walidayya wa abkaituhuma." Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku minta izin untuk ikut berjihad kepadamu dan aku sudah izin kepada kedua orang tuaku, namun aku membuat keduanya menangis dengan izinku tadi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak lantas mengatakan untuk berlanjutlah engkau dalam perjalanan jihadmu, tidak, tapi Nabi memerintahkan dia untuk pulang, irji' wa abhikhuma min haitsu abkaitahuma. Pulanglah kamu sekarang, buat keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Ini babnya jihad. Berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang dikatakan dalam hadis sebagai dirwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam. Namun manakala jihad tersebut babnya bukan jihad yang wajib, bukan jihad yang fardu, seperti jihad untuk membela diri, jihad difa', kalau jihadnya adalah jihad yang bukan fardu, maka diperlukan di sana izin kedua orang tua bagi seorang mujahid. Tatkala orang tuanya tidak mengizinkannya, tatkala kedua orang tuanya membutuhkan bakti anaknya, maka seorang anak diwajibkan untuk tetap duduk bersama kedua orang tuanya, berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak berjihad melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala di medan tempur. Lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai mengatakan, pulang kamu, buat keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis tadi. Uwais al-Qarni, yang disebutkan sebagai sayyidnya para tabi'in, dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dia adalah sayyidut tabi'in, khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in, generasi setelah sahabat yang paling terbaiknya adalah Uwais al-Qarni. Seorang yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun namanya diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namanya, nama ayahnya, nama kabilah kecilnya, nama kabilah besarnya, ciri-ciri yang ada di badannya, dikhabarkan melalui wahyu oleh Allah subhanahu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, Uwais al-Qarni. Kenapa sampai terjadi hal yang semisal ini? Seorang yang jauh di negeri Yaman, orang yang dipandang sebelah mata oleh kaumnya, tidak ada istimewa-istimewanya, artinya dia bukan pemuka kabilah, bukan orang yang kaya atau yang semisalnya. Namun ternyata diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam namanya, nama ayahnya, kabilah kecilnya, kabilah besarnya, dan ciri-ciri badannya. Hal itu dikarenakan Uwais al-Qarni adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sebabnya dia mendapatkan keistimewaan tersebut dan menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu manakala dia berdoa. Datang dalam riwayat Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hal ini diceritakan oleh Asir ibn Jabir rahimahullah. Umar bin Khattab diceritakan oleh Asir, apabila kedatangan rombongan dari Yaman tatkala musim haji, selalu bertanya, "Afikum Uwais ibn Amir?" Apakah bersama kalian ada orang yang namanya Uwais bin Amir? Itu setiap musim haji selalu dilakukan hal yang semisal ini oleh Umar bin Khattab. Juga sebelumnya dilakukan oleh Abu Bakar. Setiap musim haji selalu ditanya, apakah datang bersama kalian orang yang namanya Uwais bin Amir? Di masanya Abu Bakar sampai beliau wafat, tidak ada. Di masanya Umar, Umar melanjutkan pencarian terhadap orang tersebut, Uwais bin Amir. Sehingga setiap kali ada rombongan dari Yaman berhaji ditanya, apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais bin Amir? Hingga pada suatu ketika ditunjukkanlah bahwasanya ada datang bersama rombongan tersebut Uwais. Dan Uwais pun ditemui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan Umar berkata, anta Uwais bin Amir, apakah kamu Uwais bin Amir? Dia menjawab, iya. Min Murad thumma min Qaran, apakah kamu dari kabilah Murad, dari induk kabilah Qaran? Jadi kabilah kecilnya Murad, kabilah besarnya Qaran. Apakah kamu berasal dari kabilah Murad, dari induk kabilah Qaran? Uwais menjawab, na'am. Fakana bika barasun, fabara'ta minhu ila mawdi' dirhamin. Di badanmu dahulu ada penyakit kusta. Kemudian Allah sembuhkan engkau kecuali sebesar uang koin. Sebesar koin dirham. Benar? Uwais mengatakan iya. Dahulu saya punya baros, dahulu saya punya kusta. Kemudian sembuh semuanya kecuali segini. Sebesar satu koin dirham. Maka Umar kembali bertanya, laki walidah, kamu punya ibu? Uwais mengatakan, iya. Maka Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min Murad thumma min Qaran kana bihi baras wa bara'a minhu ila mawdi' dirham. Lahu walidatun huwa biha bar. Sungguh wahai Uwais, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir dari kabilah Murad, dari kabilah Qaran. Di badannya ada bekas kusta yang tinggal satu seukuran satu koin dirham. Dia punya ibu, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Dia punya ibu, huwa bihabar. Uwais bin Amir ini punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Dipersaksikan langsung oleh Rasul alaihi salatu wasallam, huwa bihabar. Dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya mendengarnya, kalau dia bersumpah atas nama Allah dalam doanya, pasti akan Allah kabulkan. Maka apabila engkau mampu menemuinya dan meminta untuknya, memintakan ampun untukmu, maka lakukan. Ini pesan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau kamu menemuinya dan kamu mampu memintanya untuk memintakan ampun untukmu kepada Allah subhanahu, maka lakukan itu. Maka Umar pun meminta kepada Uwais, fastaghfirli, mintakan ampun kepadaku kepada Allah. Mintakan ampun untukku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Uwais pun melakukan, Uwais pun melakukan hal itu. Memintakan ampun untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Syahidnya ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan sebuah pujian yang luar biasa yang menyebabkan Uwais mendapatkan keutamaan menjadi orang yang mustajab doanya. Menjadi orang yang disembuhkan dari penyakitnya. Itu karena dia berbakti kepada ibunya. Yang dikisahkan bahwasanya Uwais dahulu masuk Islam. Kita semuanya sudah mengerti bahwasanya di Yaman itu ada delegasi Rasulullah alaihi salatu wasallam yang dikirim untuk berdakwah. Mu'ad bin Jabal itu dikirim untuk berdakwah ke Yaman. Dan di antara yang menyambut dakwah tersebut Uwais bin Amir Al-Qarani. Dia ingin berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam, pergi ke Mekah atau pergi ke Madinah. Dia ingin pergi ke Madinah berjumpa untuk mendapatkan keutamaan menjadi seorang sahabat. Di mana menjadi seorang sahabat yang pernah melihat langsung Rasulullah SAW, ini keutamaan yang tidak bisa disaingi siapapun. Uwais ingin itu. Namun tatkala dia minta izin ke ibunya, ternyata ibunya membutuhkan dirinya. Ibunya meminta agar Uwais tetap tinggal di Yaman, membersamai ibunya. Maka Uwais dengan ketundukan dan kepatuhan tetap tinggal di Yaman, tidak menyusul Nabi SAW di Madinah dan mendapatkan keutamaan menjadi seorang sahabat yang pernah melihat langsung Rasulullah SAW. Beliau kalahkan keinginan tersebut karena ibunya yang membutuhkannya di tempat untuk memberikan baktinya kepada ibu tersebut. Ujian dari wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW pun turun. Uwais ini punya ibu. Dia bakti sama ibunya. Bukan sahabat, tapi dalam wahyu turun namanya. Nama bapaknya, kabilah kecilnya, kabilah besarnya, detail ciri badannya disebutkan. Ini berarti orang yang sangat-sangat istimewa. Biasa di dunia tapi terkenal di langit sana. Sehingga qadarullah wa masyafa'al, Uwais belum memiliki kesempatan untuk menimba ilmu kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Setelah ibunya wafat, beliau pun akhirnya menyusul murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebar di daerah Irak di kala itu, ya. Setelah musim haji yang ditemui Umar tadi, itu Uwais baru sempat berhaji karena ibunya baru wafat, sehingga beliau baru bisa meninggalkan Yaman dan pergi berhaji. Kemudian setelah berhaji ternyata beliau langsung lanjut ke Kufah. Langsung lanjut ke Kufah, ke daerah Irak, untuk mengambil ilmu dari sahabat-sahabat yang dahulu belajar kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan di masa itu memang para sahabat disebar oleh Khalifah Umar, disebar ke Irak, disebar ke Kufah, ke Syam, dan yang lainnya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, lihatlah. Tatkala seorang mengalah, tetap membersamai ibunya, padahal tujuannya adalah ingin berjumpa Nabi SAW, keutamaan akan datang kepadanya. Ini kan berarti luar biasa. Bakti kepada seorang ibu bukan sesuatu yang main-main. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekeras apapun kita berusaha memberikan bakti kita kepada orang tua, tidak akan mampu kita untuk menyeimbangkannya atau menyeimbanginya. Maka terus kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, apa yang kita bisa lakukan untuk membahagiakan keduanya dan mendoakan keduanya sebanyak-banyaknya. Riwayat berikutnya adalah riwayat dari Wahab bin Munabbih, di mana Wahab bin Munabbih ini termasuk ulama yang dikenering mengambil cerita dari Bani Israel. Maka didapati beberapa riwayat dari Wahab bin Munabbih, beliau menukilkan ucapan Nabi Musa. Dan itu termaktub di kitab-kitabnya Bani Israel. Kata Wahab bin Munabbih, Inna Allaha qala. Wahab bin Munabbih berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, Ya Musa, waqir walidaik. Fa'innahu man waqara walidayhi, madattu fi umrih, wa wahabtu lahu waladan yaburru. Kata Allah azza wa jal, Wahai Musa, muliakan dan hormati kedua orang tuamu. Orang yang menghormati kedua orang tuanya akan aku panjangkan umurnya dan akan aku berikan kepadanya seorang anak yang kelak akan berbakti kepada dirinya. Itu. umurnya akan dipanjangkan. Karena berbakti kepada orang tua itulah sebaik-baik menyambung hubungan silaturahim. Ini sudah yang paling terbaiknya. Karena mereka adalah yang paling dekat dan paling berjasa kepada kita. Maka gak diragukan lagi. Orang yang menghormati, berbakti, memberi orang tuanya, akan Allah panjangkan umurnya. Dan kata Allah, Allah akan memberikan, aku akan memberikan kepadanya seorang anak yang kelak akan berbakti kepada dia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Kalau seorang berbuat baik kepada orang lain, maka Allah subhanahu akan menjadikan orang lain berbuat baik kepadanya. Tatkala seorang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan jadikan anaknya berbakti kepada dirinya. Wa man aqqa walidayhi, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, qassartu umrah, aku akan pendekkan usianya, wa wahabtu lahu waladan ya'uquhu, dan aku akan berikan untuknya seorang anak yang durhaka kepada dia nanti. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai jenis amalnya. Yang durhaka sama orang tuanya, siap-siap. Berhati-hati dan waspada. Jangan sampai atau jangan-jangan anak Anda akan melakukan hal yang sama. Nah, kata Ka'ab al-Ahbar, riwayat berikutnya, walladhi nafsi biyadih, inna allaha layu'ajjilu haynal abdi idha kana aqqan liwalidayhi liu'ajjila lahul adab. Kata Ka'ab al-Ahbar, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya Allah akan mempercepat kematian seorang hamba kalau dia durhaka kepada orang tuanya, untuk Allah mempercepat hukuman kepadanya. Na'udzubillah. Allah subhanahu akan menyegerakan kematian seorang hamba kalau dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, agar Allah cepat memberikan azab kepadanya. Wa inna allaha la yazidu fi umril abdi idha kana barran biwalidayhi liyazida barran wa khaira. Dan sungguh Allah akan menambahkan umur seorang hamba kalau dia berbakti kepada orang tuanya, agar bertambah baktinya dan kebaikannya kepada orang tuanya tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat kita dapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Dengan berbakti kita akan mendapatkan panjang umur, tambahan rizki. Sebaliknya, dengan durhaka kepada orang tua, fana'udzubillah, seorang akan mendapatkan pendek umur dan sempit rezekinya. Maka pilihan ada kita, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salafun as-salih, para pendahulu kita yang baik, dari kalangan para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, memberikan contoh-contoh yang luar biasa dalam perbuatan baktinya kepada orang tuanya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dinukil oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, pernah memotong sebuah pohon kurma yang mahal. Karena ibunya merasa terganggu dengan pohon kurma tersebut. Tanpa pikir panjang, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma langsung memotong pohon kurma tadi dan mengatakan, "Inna ummi ishtahathu alayya. Walaysa syai'un minad dunya tatlubuhu ummi aqdiru alayhi illa fa'altu." Sesungguhnya ibukulah yang menginginkan aku melakukan hal ini. Dan lihat, ini ucapan yang agung dari Usama bin Zaid. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang diminta oleh ibuku dan aku mampu memberinya, kecuali pasti akan aku lakukan dan akan aku berikan kepada ibuku. Apapun di dunia ini yang aku mampu untuk lakukan, dan itu adalah permintaan ibuku, kalau aku mampu, aku akan lakukan. Apapun itu di dunia ini. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikianlah kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya menjadikan contoh. Tatkala orang tua menginginkan sesuatu dari kita, berupaya kita sekuat tenaga untuk melakukannya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berada di atas jalan ketaatan. Tidak mungkin. Pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala bantu dengan berbagai macam cara. Tatkala seorang mengikrarkan dirinya akan melakukan sebuah ketaatan, pasti akan Allah bantu. Tatkala seorang ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya sebagai bentuk baktinya kepada orang tuanya tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu. Yang penting niat dalam qalbu harus betul-betul kita besarkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Begitu pula yang diriwayatkan dalam bab ini adalah Al-Fadl bin Yahya Al-Barmaki rahimahullah. Beliau dan ayahnya qaddarallahu wa masyafa'al di masa itu dipenjara oleh penguasa. Dan bentuk baktinya Fadl kepada ayahnya, yaitu Yahya Al-Barmaki, tidaklah dibiarkan ayahnya berwudu kecuali pasti menggunakan air hangat. Itu selalu Fadl mengusahakan orang tuanya yaitu Yahya untuk selalu berwudu dengan air hangat. Suatu ketika As-Sujjan, mereka para sipir penjara, melarang untuk dimasukkan kayu-kayu bakar di area penjara tersebut. Padahal malamnya sedang dingin. Sehingga dengan sebab itu Fadl tidak bisa melakukan hal seperti biasa, yaitu menghangatkan air wudu untuk ayahnya. Maka yang dilakukan oleh Fadl, qala faqama al-Fadlu hina akhadha Yahya madja'ahu ila qamqamin kana yaskhanu fihi al-ma' famala'ahu thumma adnahu min naril misbah. Tatkala ayahnya mau tidur, Fadl pun mengambil sebuah tempat dan diisi air. Kemudian air tersebut dia dekatkan dengan lampu. Lampunya kan lampu api. Dia dekatkan air, wadah air tersebut dengan kepada lampu penerangan tadi. Berdiri. Dipegangi sampai subuh. Jadi supaya hangat. Airnya didekatkan dengan api yang kecil sebagai penerangan tadi sampai subuh. Supaya apa? Supaya ayahnya bisa berwudu dengan air hangat. Ini luar biasa. Raja Ibn Haywah rahimahullah, salah satu imam kaum muslimin yang kesibukannya setiap hari adalah mengajar berdakwah, menyampaikan ilmu di tengah-tengah manusia. Pada suatu ketika Raja Adawah, diriwayatkan oleh Abu Bakar At-Tushi rahimahullah, pernah sedang berada di majelis ilmu ngajar, menyampaikan hadis kepada manusia. Kemudian ada ibunya datang ke majelis dan mengatakan, "Qum ya Haywah wa alqis sya'ira lid-dajaj." Wahai Raja, berdiri kamu sekarang dari majelismu, ambil makanan untuk ayam dan kasih makan ayam. Disuruh ngasih makan ayam, padahal lagi di majelis ilmu. Maka tanpa pikir panjang, fayakumu wa yatrukut ta'lim. Maka beliau pun rahimahullah langsung pergi meninggalkan majelisnya dan melaksanakan perintah ibunya, ngambil pakan ayam dan ngasih ayam. Ngasih pakan ayam. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah bagaimana potret salaf rahimahumullah, para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in, di dalam menjalankan perintah Allah untuk birrul walidain dan menjauhi larangan Allah untuk uququl walidain. Semuanya mereka lakukan untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya mereka lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bakti itulah seorang akan mendapatkan ridha Allah tersebut. Dan dengan ridhanya seorang akan mendapatkan surganya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, sebagai penutup pembahasan bab ini, datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ada seorang yang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu dhanban 'aziman fa hal li min taubah?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Apakah ada kesempatan taubat bagiku? Maka laka min ummin, apakah engkau memiliki ibu? Qala la, orang tadi menjawab, sudah tidak ada. Hal laka min khalatin, Nabi kembali bertanya, apakah kamu masih punya bibi dari ibumu? Maka orang tadi mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan, fabirroha, maka berbaktilah engkau kepada bibimu. Dalam hadis ini kita mendapatkan sebuah faedah bahwasanya di antara kebaikan besar yang akan menghapuskan dosa seseorang adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan faedah yang berikut yang kita dapat dari hadis ini adalah berbakti kepada kedua orang tua itu tidak terputus dengan wafatnya keduanya. Di antara bentuk bakti yang bisa dilakukan oleh seorang kepada orang tuanya setelah wafat adalah dengan seseorang itu memperhatikan saudara-saudara orang tuanya. Bibinya, pamannya, dia perhatikan, dia sambung silaturahim kepada mereka. Inna min birri rajuli abahu waslu qurbi abi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya di antara bentuk bakti seorang kepada orang tuanya adalah dengan seseorang itu menyambung hubungan kekerabatan dengan teman-teman orang tuanya. Teman-teman orang tuanya di sambung tadi silaturahim dengan mereka setelah wafatnya kedua orang tua. Ini juga termasuk bakti. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita bahas, ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghasung kita untuk benar-benar punya kesemangatan di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita dan memberikan kewaspadaan penuh dari terjatuhnya kita dalam perbuatan durhaka kepada kedua orang tua kita. Sungguh ridho Allah ada pada ridhonya mereka dan murkanya Allah ada pada murkanya mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat dan bisa berbuah amal pada kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan masuk di dosa besar yang ketujuh yang disebutkan oleh penulis, yaitu dosa aklur riba, memakan harta riba. Insyaallah ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa nasallallahu taisir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.